kasihmu. Ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Rajaku, kekasih dan hidupku, engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Good.